الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وللبخاري dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, semua umatku akan masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali yang enggan. Qila man ya'ba, siapa gerangan ya Rasulullah yang enggan masuk surga, tidak mau masuk surga? Qala man ata'ani dakhala al-jannah, siapa yang mentaati aku, maka dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan siapa yang bermaksiat kepadaku maka sungguh dialah yang tidak mau masuk surga. Baik. Umat ini di sini mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku bakal masuk surga. Umat ini ada dua, ummatud da'wah dan ummatul istijabah. Ummatud da'wah, umat yang masih didakwai, diajak untuk masuk Islam. Dan yang kedua, ummatul istijabah, umat yang sudah masuk ke dalam Islam, diajak dan telah masuk ke dalam Islam ini. Barakallahu fikum. Maka beliau mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku bakal masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Man ata'ani dakhala al-jannah, siapa yang taat kepadaku, masuk Islam dan menjalankan syariat ini, maka dialah yang masuk ke dalam surga. Wa man asani, siapa yang enggan, tidak mau, maka dialah yang enggan masuk surga. Qala syarih rahimahu hafidhahullahu ta'ala, wa hadha fihi al-hathu 'ala ad-dukhuli fil Islam. Hadis ini juga ada anjuran, dorongan untuk masuk ke dalam Islam. Dari umat ad-da'wah itu diajak masuk ke dalam Islam ini. Falladhi yuridul jannata yadkhulu fil Islam. Maka barang siapa yang pengen masuk surga, maka dia harus masuk ke dalam Islam ini. Walladhi la yuridul jannata la yadkhulu fil Islam. Walladhi la yuridul jannah la yadkhulu bil Islam. Dan siapa yang tidak mau masuk surga, dia tidak akan masuk Islam. Bi ayyattabi'al madhahibal ukhra wal adyan al ukhra. Tidak mau dia masuk Islam, tapi dia mengikuti madhab-madhab yang lain, agama-agama yang lain. Wa ma'aluhu ilan nar, dan tempat kembalinya adalah an-nar. Falaysa lil jannati tariqun illa al-islam alladhi jaa bihi hadha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada bagi surga itu jalan kecuali Islam ini. Alladhi jaa bihi hadha ar-rasul, yang dibawa oleh nabi kita ini, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tidak ada jalan lain kecuali jalan ini. Wa ma'lumun alladhi yatamassaku bil Islam yalqa adha wa mashaqqa minan nas lakin 'alaihi an yashbir. Dan ma'lum, kita ketahui bahwa alladhi yatamassaku bil Islam, orang-orang yang berpegang teguh dengan Islam ini, yalqa adha, dia akan menemui gangguan-gangguan, rintangan-rintangan, dia disakiti. Wa mashaqqa, mashaqqa, kesulitan-kesulitan akan dihadapi dari orang-orang yang mengganggu, orang-orang yang tidak senang, orang-orang yang tidak sepaham. Lakin alaihi ayyasbir, akan tetapi bagi seorang muslim dia harus bersabar. Wa khususan fi akhir zaman idza kathuratil fitan. Terlebih khusus di akhir zaman ketika fitnah ini semakin banyak. Fal mutamassiku biddin yakunu kal qabidi 'alal jamr. Maka orang yang berpegang teguh dengan agama ini, maka persis dia sama seperti orang yang memegang bara. Li syiddati ma yalqa fi sabili dzalika min al masyaqqati wal adza. Karena beratnya yang dia hadapi, dia temui di dalam menjalani jalan ini, wal masyaqqa, kesulitan-kesulitan dan gangguan-gangguan. Baik. Amal bid'ah fa laysa fiha ta'ab, li'annaha tuwafiqul ahwa wasyahawat. Adapun kebid'ahan, laysa fiha ta'ab. Kebid'ahan, orang tidak akan merasa capek, lelah. Adapun amal saleh, barakallahu fiikum, sebagaimana kata Rasulullah, huffati al-jannatu bil makari, dikelilingi surga itu dengan perkara-perkara yang tidak disenangi. Barakallahu fiikum. Adapun kebid'ahan, falaysa fiha ta'ab, li'annaha tuwafiqul ahwa, karena mencocoki hawa wasyahawat. Walianna an-nasa la ya'taridhuna 'alayhi, dan orang-orang pun tidak mempersoalkan tentang masalah itu. Wa sahibuha walau ta'iba fa innahu yataladdad. Dan pelaku bid'ah walaupun dia capek lelah, tapi dia bersenang-senang dengan itu. Yataladdad. Karena syaitan yuzayyinu lahu hadha asy-syai. Karena syaitan inilah yang menghias-hiasi perbuatan bid'ah ini. Lakin ma'aluha ilan nar, akan tetapi tempat kembalinya adalah neraka. Baik, kita lihat matan di atas. Wa bi sahihi an Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala abghadu an-nasi ila Allah thalatha mulhidun fil haram wa mubtadin fil islami sunnatal jahiliyah wa muttalibun damin mri'in bi ghairi haqqin li huriyi qadamah. Rawahul Bukhari. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah qawluhu sunnatal jahiliyah yandariju fiha kullu jahiliyatin mutlaqah aw muqayyadah ay fi syakhsin duna syakhsin kitabiyatin aw wasaniyatin aw ghairihima min kulli mukhalifin lima jaa bihil mursalun. Dalam sahih dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, rawi Bukhari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala abghadu an-nasi ila Allah thalatha. Orang yang paling dibenci di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tiga jenis manusia. Mulhidun bil haram, orang yang melakukan ilhad, penyimpangan dalam haram. Wa mubtaghin bil islami sunnatan jahiliyah, sunnatal jahiliyah, dan orang-orang yang menginginkan untuk tetap hidup di dalam Islam ini sunnah-sunnah jahiliyah. Wa muttalibun damam ri'im bi ghairi haqqin, dan orang yang mencari, mengejar, mengupayakan mengucurkan darah seseorang tanpa hak. Rawahul Bukhari. Berkata Ibnu Taimiyah qawluhu sunnatal jahiliyah, sunnah jahiliyah, dan dari jubiha kullu jahiliyatin mutlaqah atau muqayyadah, semua jahiliyah mutlaqah atau muqayyadah, ai fi syakhsin duna syakhs, orang tertentu, kitabiyah atau wasaniyah, apakah dia kitabiyah yakni Yahudi atau Nasrani, atau wasaniyah paganisme, au gharihima min kulli mukhalifin, atau yang lainnya, dari semua siapapun yang menyelisih apa yang dibawa oleh para rasul. Kita lihat syarahnya. Qawluhu abghadun nas fihi isbatul bughdhi lillahi subhanahu wa ta'ala jalla wa ala. Abghadun nas, orang yang paling dibenci. Ini di hadis ini ada penetapan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, sifatul bughd. Allah memurkai, Allah membenci. Tentunya yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Fa huwa jalla wa ala yubghidu ahla asy-syarr wa ahla al-kufr. Di Allah Subhanahu wa taala membenci orang-orang yang melakukan kejelekan dan orang-orang kafir, wa yuhibbu ahla al-khair. Sama seperti itu juga al-mahabbah juga sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dan tidak sama dengan satu apapun, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan dan orang-orang yang beriman. Mulhidun bil haram, al-ilhadu huwal mailu. Ilhad itu adalah al-mail, menyimpang atau penyimpangan. Wal muradu bihi al-mailu an ta'atillahi ila ma'siyatihi. Yang dimaksud di sini adalah cenderung menyimpang dari ketaatan menuju kemaksiatan. Wal ilhadu muharramun fi kulli waqt. Dan ilhad, penyimpangan ini haram di setiap waktu. Wa fi kulli makan, di setiap tempat. Walakin al-ilhadu fil harami ashad. Akan tetapi melakukan penyimpangan di dalam tanah haram itu lebih berat. Fahuwa haramullah azza wa jalla. Karena tanah haram ini adalah tanah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tidak diharamkan di luar tanah ini? Ini tanah khusus. Kenapa dikatakan tanah haram? Karena diharamkan beberapa perkara di dalamnya. Yang di luar tanah ini halal untuk kita lakukan. Alladzi amarallahu azza wa jalla yuhtaram. Tanah haram juga diperintahkan kita untuk memuliakannya. Wa yu'ammanan nasu fihi. Dan untuk kita memberikan rasa aman kepada siapapun. Wa la yu'tada ala ahad. Dan tidak boleh kita mendzalimi seorang pun, menganiaya seorang pun. Hatta tuyur wasayid la tunaffar. Sampai seekor burung sekalipun, semua binatang buruan yang ada di dalam tanah haram tidak boleh diburu. Barakallahu fikum. Tidak boleh dikejar. Wa hatta al-khala alladhi huwa al-ushbu la yuqta. Sampai rumputan pun tidak boleh dicabut. Rumputan, ilalang atau tumbuhan yang tumbuh liar tidak boleh. Wa kadzalika syajar la yuqta'u fil haram. Tanah, apa namanya, tumbuhan, pohon yang tumbuh liar tidak boleh kita potong. Binatang saja, tumbuhan saja kita tidak boleh tebang, tidak boleh kita buru. Fakaifa bidima'il adamin wal isda 'alaihim. Apalagi darah manusia. Tapi apalagi menzaliminya, lebih tidak boleh lagi. Pohon dan binatang saja tidak boleh diganggu. Apalagi manusia. Wa asyaddu min dzalika syirku bil haram. Dan ilhad yang paling fatal, yang paling jelek adalah asyirk, melakukan kesyirikan dalam tanah haram. Wa du'a'u ghairillahi azza wa jalla. Dan berdoa meminta kepada selain Allah wa azza wa jalla. Wal bid'u wal muhdatsatu fil haram. Demikian juga perbuatan bid'ah dan perkara-perkara baru dalam tanah haram. Qala ta'ala wa may yurid fihi bil halim bi zulmin nudhiqhu min adabin alim. Wa may yurid fihi, yani bil haram, bi ilhadin bi zulm, dengan melakukan ilhad dan kezaliman, nudhiqhu min adabin alim, maka kami akan mengadab dia dengan adab yang sangat pedih. Fa mujarradul iradah law nawa fi qalbihi annahu yuridu ay yunaffidha shay'an min al haram ay bil haram, fa inna Allah yudhiquhu al adab al alim. Pemujarradul iradah di ayat ini, wa may yurid, semata-mata baru saja niatan pengen melakukan ilhad dalam kalbunya, anna yuridu ayyunabida syai'an minal haram, dia pengen untuk melakukan sesuatu di dalam tanah haram, fa innallaha yudhiquhul adzabal alim, maka Allah akan mengadab dia dengan adab yang pedih. Hatta walau ma nafada fa kaifa idza nafada. Baru niatan Allah telah mengancam demikian, apalagi kalau dia telah melakukannya. Fal amru ashad, maka kondisinya lebih parah lagi kalau dia melakukannya. Waliyadu billah, li'annal harama amruhu azimun, karena tanah haram ini perkaranya sangat besar. Wal muradu bil haram, yang dimaksud dengan tanah haram ini, maka na dakhilal amyalil muhitati bi Makkah min jami'il jawanib. Tanah haram ini, maka na dakhilal amyal, ini adalah semua tanah yang ada di dalam mil yang meliputi tanah Makkah dari semua sisinya. Baik. Wa huwa alladhi la yunafaru sayduhu wa la yukhtala khala'uhu wa la tultaqatu laqatatuhu illa limunshidin wa la yu'tada fihi ala ahad. La fi irdihi wa la fi damihi wa la fi malihi, li'anna man dakhalahu kana amina. Wa huwa alladhi la yunafaru sayduhu, tanah inilah yang sudah ditentukan batasan-batasannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari semua sisinya. La yunafaru sayduhu, tidak boleh diburu-buruannya. Binatang-binatang liar tidak boleh. Sehingga burung sana banyak sekali. Barakallahu fikum, burung merpati, burung-burung perkutut, burung-burung hudhud, macam-macam. Barakallahu fikum, kelinci atau yang lain. Ini masih liar. La yukhtala khala'uhu wa la tultaqatu luqatatuhu. Tidak boleh dicabut pohon-pohonnya atau rumputnya. Wala tultaqatu luqatatuhu illa limunshidin, dan tidak boleh dipungut barang-barang yang tercecer kecuali yang mau mengumumkannya seumur hidup. Barakallahu fikum. Kalau di luar tanah haram, barang yang tercecer kita diwajibkan untuk mengumumkannya selama 1 tahun. Tapi kalau dalam tanah haram tidak boleh kecuali yang mau mengumumkannya seumur hidup. Lah, siapa yang mau mengumumkannya seumur hidup? Wala yu'tada fi ala ahad, tidak boleh mengganggu seorang pun di dalamnya. La fi irdi, tidak mengganggu kehormatannya, tidak mengganggu darahnya, nyawanya dan hartanya. Li'anna man dakhalahu kana amina, karena siapapun yang masuk ke tanah haram ini maka dia diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, awalam yaru anna ja'alna haraman amina wa yatakhattafun nasu min haulihim. Tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami menjadikan tanah haram itu tanah haram amina, tanah yang aman. Wa yatakhattafun nasu min haulihim. Sementara di luar tanah haram itu orang terkadang diserang, diperangi, diculik, dibunuh. Awalam numakkin lahum haraman amina yujba ilaihi thamaratu kulli syai. Awalam numakkin lahum haraman amina, tidakkah kami telah memberikan tanah untuk mereka, maka ini sebagai tanah haram yang aman sentosa. Yujba ilaihi thamaratu kulli syai, didatangkan kepadanya semua bentuk-bentuk buah-buahan dari seluruh penjuru dunia. Di Makkah inilah kita dapati berbagai macam buah-buahan. Kana nasu bil jahiliyah wa hum ahlu syarr wa ahlu qitalin wa gharatin wa nahbin wa salb. Orang-orang jahiliyah di masa dahulu kala sebelum Islam datang, wa hum ahlu syarr, sementara mereka adalah orang-orang yang selalu melakukan kejelekan. Wa ahlu qital, senantiasa mereka membunuh, mereka menyerang, merampok, merampas. Kanu idza dakhalul harama aminu. Ya aminu. Mereka kalau masuk ke dalam tanah haram mereka aman. Hatta inna ahadahum kana yalqa qatila abihi fala yuhayyijuhu hatta yakhruja minal haram. Sampai ketika seorang mendapati si pembunuh ayahnya di dalam tanah haram, dia sama sekali tidak mengganggunya. Sama sekali tidak boleh diganggu. La yuhayyiju. Sama sekali tidak boleh diapa-apain sampai keluar dari tanah haram. Hada wahum ahlu jahiliyah. Ini kondisi mereka, padahal mereka dalam keadaan masih jahiliyah. Orang jahiliyah betul-betul menghormati tanah haram sebagai tanah haram. Sampai si pembunuh ayahnya pun mereka tidak bisa ngapa-ngapain ketika dia dapati dalam tanah haram ini. Baik. Fakaifa bi ahli al-Islam? Apalagi tentunya sebagai seorang muslim lebih dia menghormati. Faman i'tada bil harami fa inna Allah jalla wa ala tawa'adahu bil adzabil alim. Maka siapa yang melampaui batas, melakukan kezaliman, penyimpangan dalam tanah haram, fa inna Allah jalla wa ala tawa'adahu bil adzab, maka Allah akan maka Allah mengancamnya dengan azab yang sangat pedih. Wa mubtagin fil islami sunnatal jahiliyah. Dan orang-orang yang menginginkan dalam Islam ini sunnah jahiliyah tetap hidup. Wa hadha huwa mahallu syahid. Ini sisi pendalilannya. Falladhi ya'ti bi'adatil jahiliyah wa yaj'aluha min al-islam fa hadha yubghidhuhu Allah ashadd al-bughd. Hadha huwa mahallu syahid. Falladhi ya'ti bi'adatil jahiliyah, maka seorang yang mendatangkan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah dan menjadikannya bagian dari Islam, maka inilah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebesar-besar kebencian. Wal muradu bil jahiliyah ma qabla al Islam, yang dimaksud dengan jahiliyah adalah kondisi sebelum Islam datang. Wa huwa zamanul fatrah minar rusul, yakni zaman tidak adanya rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala setelah meninggalnya setelah diangkatnya Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam. Sumia bil jahiliyah li'annahu laysa bihi kitabun wala rasul. Disebut dikatakan jahiliyah karena tidak ada padanya kitab dan juga tidak ada rasul. Wa muttalibum damam ri'in muslimin bighairi haqqin liuhri qadamah. Baik. Hadhihi al jarimatu tsalithah. Orang yang mengejar seseorang muslim untuk dia tumpahkan darahnya tanpa hak. Ini jarimah, dosa yang kedua. Ketiga, allati yubghidullahu ashabahu, yang Allah benci pelakunya. Wa hiya jarimatul i'tida'i 'alal abriya. Ini dosa melakukan kezaliman atas orang-orang yang tidak berhak untuk dibunuh. Allazi ya'taduna 'alal abriya'i liyaqtuluhum. Yani orang-orang yang senantiasa semena-mena mau membunuh. Siapa yang mau dia bunuh saja. Sawa'un kana ha'ula'il abriya' muslimin aw mu'ahadina min alladziina asamallahu dima'ahum. Orang-orang yang tidak boleh dibunuh sama saja, apakah dia muslim atau kafir mu'ahad atau zimmi atau musta'man yang diharamkan oleh Allah untuk ditumpahkan darahnya. Faman arada yaqtula ma'sumad dami alladhi amanahu al-islam wa atahu al-aman wa atada alaihi fa inna Allah yubghidhuhu ashadd al-bughd. Barakallahu fiik. Faman arada yaqtula ma'sumad dam, barang siapa yang hendak membunuh orang yang dijaga darahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah Allah berikan aman, keamanan dalam Islam ini. Baik. Wa atada alaihi, kemudian dia melampaui batas, dia menzaliminya. Maka Allah Subhanahu wa taala yubghiduhu ashaddal buqd. Allah membencinya dengan kebencian yang sangat. Wa uqubatuhu indallahi ashadd, dan tentunya hukumannya di sisi Allah lebih besar lagi. Karena Allah harama qatlal anfusi bighairi haqq, karena Allah mengharamkan membunuh jiwa tanpa hak. Qala ta'ala wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajaza'uhu jahannam, maka balasan untuknya adalah neraka jahannam khalidina fiha, kekal dia di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka terhadapnya. Wa la'anahu, dan Allah melaknatinya. Wa a'addalahu 'adaban 'azima, dan Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan untuknya azab yang sangat besar. Baik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau harumnya surga. Faddamul ma'sumu la yajuzul i'tida walai wahada min akbaril jarahim. Faddamul ma'sum, darah yang dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, la yajuzul i'tida alaihi, tidak boleh kita melampaui batas dengan membunuhnya. Wahada min akbaril jarahim, dan ini termasuk perkara dari dosa-dosa yang paling besar. Wa qala ta'ala walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dhalika yalqa asama yud'af lahu al'adabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana allahu ghafurar rahima. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala sesembahan yang lain, wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, dan tidak membunuh jiwa kecuali jiwa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Wa may yaqul dzalika yalqa athama. Barang siapa yang melakukan itu semuanya atau satu di antaranya, maka dia akan memperoleh dosa. Barakallahu fikum. Ya, ini mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, membunuh jiwa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, berzina. Yudha'afu lahu al-'adzabu yawm al-qiyamah, dilipat gandakan untuk mereka azab atas mereka di hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan kekal dia di dalamnya dalam keadaan hina. Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalih, kecuali yang tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dan beramal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'ati hasanat, mereka-mereka itulah yang Allah gantikan kejelekan mereka menjadi kebaikan. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barakallahu fik. Baik, kita cukupkan sampai sini. Allahumma subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.